Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum jami'an min shiddati 'adzabiha. Ayuhan nas ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita. Kenikmatan yang sangat besar dan sangat agung adalah kenikmatan yang bentuknya seorang hamba diberi hidayah untuk mengikuti al-haq, mengikuti kebenaran yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan terus kita melakukan amalan-amalan salihat, bukan terus bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga keliru tatkala seorang bersyukur kepada Allah dengan mewujudkan bentuk syukurnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keliru yang demikian barakallahu fikum. Sebagaimana yang sering dilakukan oleh kathirun minan nas, mayoritas manusia, yang mereka menganggap bahwasanya itu bentuk bersyukur kepada Allah, akan tetapi justru melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada sebuah kitab yang berjudul Al-Usulus Sittah, enam pondasi terpenting di dalam agama Islam yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Kitab tersebut ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Alamah Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kitab masih pada Al-Aslu Rabi, pada prinsip yang keempat tentang bayanul ilmi wal ulama wal fikhi wal fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan ulama, fikih dan ahlul fikih, wa bayanu man tasabbihim man tasabbaha bihim wa laisa minhum, dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka, menyerupai ahlul ilmi akan tetapi bukan dari mereka, yaitu mereka orang-orang ahlul bid'ah yang ingin menyesatkan manusia. Kemudian kata Syekh rahimahullah, menjelaskan keadaan yang terjadi pada umat-umat terakhir ini. Kata Syekh, suma sara hadha aghrabul asya, wa sara al-ilmu wal-fikhu huwa al-bida'u wal-dhalalat. Kata beliau rahimahullah, suma sara hadha, menjadilah yang namanya ilmu yang dibangun di atas Al-Kitab As-Sunnah, aghrabul asya, menjadi sesuatu yang sangat asing. Ini tengah-tengah kaum muslimin, ilmu yang dibangun di atas Al-Kitab Was-Sunnah dianggap sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh, sehingga tatkala melihat orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, menyibukkan dirinya dengan majelis-majelis ilmu, mereka akan melihat seakan-akan itu adalah perkara yang gharib, perkara yang asing, yang aneh. Inilah yang terjadi pada saat-saat ini, kata Syekh rahimahullah. Wasaral ilmu wal fikhu, sehingga yang dianggap ilmu dan fikih oleh kebanyakan manusia justru perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang menyesatkan. Perkara-perkara bid'ah dianggap itulah yang namanya ilmu. Perkara-perkara yang menyesatkan itulah yang dianggap ilmu. Inilah yang terjadi pada saat-saat ini, kata Syekh rahimahullah. Artinya Syekh menyebutkan pada waktu atau zamannya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Maka bagaimana saat ini yang semakin jauh dari masa-masa kenabian, tentunya keadaannya semakin jelek. Karena kata Nabi, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman, suatu masa, kecuali yang setelahnya itu lebih jelek daripada yang sebelumnya. Di antara kejelekan yang muncul, semakin banyaknya al-jahlu, kebodohan. Juga semakin biqabdil ulama, ulama dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang terjadi di akhir zaman. Ilmu yang dibangun di atas Al-Kitab As-Sunnah dianggap sesuatu yang aneh, sesuatu yang nyeleneh. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah. Kata beliau, saral ilmu wal fikhu inda ba'dil mutaakhirin wal bid'u wal dhalalat. Maka yang namanya ilmu dan fikih menurut orang-orang zaman sekarang, itulah yang perkara-perkara bid'ah dan adh-dhalalat, kesesatan-kesesatan. Suatu perkara yang tidak ada dalilnya dari Al-Kitab As-Sunnah, itulah yang dianggap ilmu oleh mereka. Sehingga tatkala ada orang yang mengajarkan Al-Kitab As-Sunnah, mengajarkan ilmu untuk kembali kepada Al-Kitab As-Sunnah, mereka akan menganggap ini adalah sesuatu yang gharib, ini adalah sesuatu yang aneh, yang asing. Tapi tatkala ada yang mengajarkan perkara-perkara bid'ah, perkara-perkara yang menyesatkan, itulah yang dianggap ilmu. Itu yang dianggap ilmu oleh mereka. sesuatu yang tidak ada pada zamannya Rasul, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, tapi mereka menganggap itu ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, li annahum taraqul ilma sahiha al-mabni ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Perkara bid'ah, perkara yang menyesatkan dianggap ilmu, dikarenakan mereka telah meninggalkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Ilmu yang benar itu adalah ilmu yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah. Inilah ilmu yang benar. Ilmu yang sahih adalah ilmu yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ilmu menurut ahlul bid'ah, wasaral ilmu indahum, adapun ilmu menurut ahlul bid'ah adalah qala fulanun wa qala fulan. Imam fulan berkata seperti ini, kiai fulan mengatakan seperti ini, atau cerita-cerita dongeng. Ya. Hikayatun itu artinya adalah cerita-cerita yang dikarang oleh mereka, sehingga mereka membuat sebuah cerita. Barang siapa yang bisa ziarah ke kuburan ini dan kuburan itu selama 7 kali, derajatnya seperti ini. Ini perkara bid'ah, tapi dianggap oleh manusia inilah yang namanya ilmu. Barakallahu fikum. Mereka membuat cerita lagi, barang siapa yang bisa membaca surat Yasin di atas kuburannya Syekh Fulan, maka keutamaannya seperti ini. Dari mana dalilnya? Hanya cerita, hikayat, dongeng-dongeng yang dibikin oleh mereka, orang-orang yang dianggap berilmu, kiai-kiai mereka. Inilah yang dianggap ilmu oleh mereka, orang-orang awamun nas minal muslimin. Maka kita berlindung kepada Allah dari kebodohan. Ternyata kebodohan suatu penyakit yang mematikan. Syekh Saleh Fauzan memberikan contoh kakalihim seperti ucapan yang sering mereka dengung-dengungkan. Innal qabra fulani yanfa'u min kada. Sesungguhnya kuburannya si fulan, Syekh fulan, Imam fulan, Kiai fulan bisa memberikan manfaat seperti ini dan seperti itu. Sehingga kalau kita ziarah sampai 7 kali dalam setahun, memperancar atau memudahkan rezeki kita. Ini kata mereka, rezekinya jadi lancar, selamat dan seterusnya. Dari mana dalilnya? Hanya sekedar cerita dan dongeng. Atau mereka mengatakan, wa innal buq'ata fulaniyah ra'a fiyya fulanun fil manami kada. Sesungguhnya tempatnya fulan ini adalah tempat yang memiliki ini dan itu. Saya pernah melihat dalam mimpinya demikian dan demikian. Ini yang dianggap ilmu menurut mereka. Hadza ilmun haula, inilah ilmu menurut mereka. Siapa? Orang-orang ahlul bid'ah. Sehingga mereka tidak mengenal qala Allah, tidak pernah mengenal Allah berfirman, Nabi bersabda, enggak pernah. Yang terdengar kata Syekh fulan, kata Kiai fulan, kuburan itu memiliki keutamaan ini dan itu. La haula wala quwata billah. Ini ilmu menurut ahlul bid'ah. Cerita-cerita khurafat, cerita yang tidak ada dasarnya. Atau ilmu menurut mereka yang kedua, yabhathuna 'anil ahaditsil mawdhu'ah wal maqburah allati qabaraha ahlul ilmi. Yaitu mereka mencari hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang sudah dikubur oleh para ulama. Hadis-hadis yang sudah dikubur tidak dipakai karena hadis maudhu', hadis dhaif. Nah, mereka cari-cari hadis ini. Hadis-hadis palsu yang dibikin oleh guru-guru mereka. Nah, inilah yang dianggap ilmu menurut mereka. Wa bayyanu annaha maghdhubatun, dan mereka para ulama telah menjelaskan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang palsu, yang dusta. Wa tajidu al-mukharrifin yaj'aluna sahihatan, akan tetapi orang-orang ahlul khurafat, orang yang suka cerita-cerita dongeng tadi, ya, menjadikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Wa yuzayyinuna laha asanid, kemudian mereka berusaha menipu manusia dengan seakan-akan mendatangkan sanadnya. Barakallahu fikum. Wa yurammimunaha wa yaqulun, dan mereka berusaha menghembuskan di tengah-tengah manusia, mereka mengatakan hadhihi ahaditsu sahihah, ini adalah hadis-hadis yang sahih, ya. Padahal aslinya hadis palsu, hadis dusta. Ya. Mereka cari-cari hadis seperti itu tentang fadhailul a'mal, keutamaan beramal, mencari hadis-hadis palsu. Ya. Mereka mengambil hadis-hadis yang palsu, wa yatrukuna al-ahadits as-sahihah, dan mereka berani meninggalkan hadis-hadis yang sahih, al-waridah fil Bukhari wa Muslim wa Sunanil Arba' wal Masanid al-Mu'tabarah. Mereka meninggalkan hadis-hadis yang jelas sahih, yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Imam yang empat, dan sanadnya, mata rantainya juga jelas. Barakallahu fikum. Kenapa mereka bisa meninggalkan hadis-hadis yang sahih tapi mengambil hadis-hadis yang palsu? Kata mereka, li'annaha laysat fi masalihihim. Yatrukunaha, mereka meninggalkan hadis-hadis yang sahih dikarenakan tidak sesuai keinginan mereka. Sehingga hadis yang sahih ditinggalkan dan mengambil hadis-hadis yang palsu. Inilah barakallahu fikum yang dimunculkan oleh mereka ahlul bid'ah tentang ilmu. Kemudian apa tujuannya mereka bisa demikian? Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, adapun pilihan atau tujuan mereka melakukan seperti itu karena mereka ingin labsul haq bil batil, ingin mencampurkan kebenaran dengan kebatilan, sehingga menjadi rancu. Ini tujuan mereka. Wasaral ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala alal khalqi wa madahahu la yatafawahu bihi illa zindikun aw majnun. Sehingga ilmu yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk dipelajari, ilmu tauhid, ilmu sunnah, ya, barakallahu fikum, digambarkan bahwasanya yang mempelajari ilmu yang diambil Al-Quran dan sunnah itu adalah zindiq au majnun, munafik i'tiqad atau orang gila. Ini kata mereka, orang yang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada as-sunnah, kata mereka, mereka itu orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Tapi sebaliknya, wasara man angkara, man angkarahu, itu angkara Al-Quran wa sunnah. Tapi orang yang mengingkari Al-Quran dan as-sunnah, wa'adahu wasannafa fi tahdhiri minhu, memusuhi Al-Quran dan sunnah, bahkan dia menulis sebuah kitab untuk mentahdir Al-Quran dan as-sunnah, inilah kata mereka yang namanya al-faqih al-alim, orang yang faqih dan orang yang berilmu. Ini menurut mereka. Jadi orang yang berilmu menurut mereka adalah orang yang berani menentang Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang menjauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, inilah yang dimaksud berilmu untuk mereka, bagi mereka. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa demikian? Li'annahu yukhalifu mahum alaihi, kata Syekh Shalih Fauzan, karena perbuatan itu, ilmu yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menyelisih apa yang mereka lakukan. Ya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian man sannafa fi tahdzir. Barang siapa yang menulis sebuah tahdzir menjauhkan manusia dari ilmu yang dibangun di atas Alkitab wa Sunnah, maka inilah yang disebut al-faqih. Orang yang faqih, orang yang berilmu. Itu apa? Orang yang mentahdzir menjauhkan manusia dari ilmu yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hada huwal faqih. Inilah yang disebut orang yang faqih, kata mereka. Orang yang menentang Al-Kitab As-Sunnah. Hada huwal alim. Inilah yang disebut orang yang berilmu. Amma man nasyara ilma sahih yakulun hada la yasluh. Adapun orang yang benar-benar menyebarkan ilmu yang sahih, ilmu yang benar, maka mereka akan mengatakan hada la yasluh. Ini tidak pantas, ini orang jahil dan seterusnya. Bahkan akan menuduh orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, akan dituduh wahada yuridu an yufarriqa baina, an yufarriqa nas. Orang ini ingin memecah belah manusia. Ini tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh ahlul batil. Tatkala diajak kembali kepada Al-Kitab wa Sunnah, kata mereka, dia itu ingin memecah belah umat manusia. Barakallahu fikum. Inna nuridu tajmila nuridu tafrik. Kata mereka, bid'ah kami itu menginginkan persatuan, bukan menginginkan perpecahan. At-tajmi walau alal batil. Tetap bersatu, kata mereka, walaupun di atas kebatilan. Ini keliru. Ini keliru. Barakallahu fikum. Inilah yang difitnah yang dimunculkan oleh orang-orang ahlul bid'ah. Tatkala melihat kepada da'i-da'i yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, mereka akan menuduh bahwasanya orang tersebut ingin membuat perpecahan. Yuridu an yufarriqan nas. Ingin membuat perpecahan di tengah-tengah manusia. Kata mereka, prinsip mereka, kita bersatu walaupun bersatu di atas kebatilan. Itu bukan persatuan. Itu namanya membiarkan ikhtilaf, perselisihan. Barakallahu fikum. Inilah ya yang menjadi tujuan mereka. Ingin mencampur adukan bainal haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk al aslul khamis, prinsip yang kelima dari al usulus sitah, dari enam prinsip tersebut. Apa itu prinsip yang kelima? Al aslul khamis, yaitu bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar. Al-aslul khamis, prinsip yang kelima, bayanullah subhanahu wa ta'ala, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala tentang siapakah wali-walinya Allah. Sehingga Syekh di sini akan menjelaskan tentang wali-wali Allah dan orang yang menyerupai mereka. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabihin, untuk membedakan antara mereka wali-wali Allah dan orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pada hakikatnya min a'da'illah wal munafiqin wal fujjar. Pada hakikatnya mereka itu adalah musuh-musuh Allah dari kalangan munafiqin dan al-fujar, ahlul maksiat. Iya. Sehingga saya menjelaskan, akan menjelaskan siapakah wali-walinya Allah dan seperti apakah wali-walinya syaitan. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Dr. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau, na'am hadha aslun azim. Ini merupakan prinsip yang sangat besar. wa huwa tafriqu baina awliya'illahi wa awliya'isyaitan, yaitu tafriq, membedakan antara wali-walinya Allah dan wali-walinya syaitan. Tafriq, membedakan antara wali-walinya Allah dan wali-walinya syaitan. Ini prinsip yang sangat penting. Liana ahlal batil, dikarenakan orang-orang yang berada di atas kebatilan, di atas bid'ah, saru yusammauna awliya syaitan awliya Allah, mereka akan menamakan wali-walinya syaitan menjadi walinya Allah. Ya, walinya syaitan mereka anggap walinya Allah. Akan dikatakan kepada manusia seperti itu. Ini perbuatan mereka ahlul batil. Padahal pada hakikatnya itu wali-walinya Allah. Tapi mereka, naam, katakan wali-walinya syaitan. Inilah ahlul batil, membolak-balikan al-haq. Ya. Hatta inna hadal amra iltabasa ala nas. Nah, kalau sudah terbalik, wali-walinya syaitan dianggap walinya Allah. Maka kalau sudah seperti ini, hadzal amru iltabasan nas, ya, membikin apa, kerancuan di tengah-tengah manusia, sehingga mereka bingung mana yang walinya Allah, ya. Karena mereka menganggap yang sebetulnya wali-wali syaitan mereka anggap itu walinya Allah. Naam. Walidzalika sanafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat sebuah kitab, Nafi'an Mufidan, kitab yang sangat bermanfaat, banyak memberikan faedah, yang mereka, yang beliau beli nama Al-Furqan. Baina awliya'ir rahmani wa awliya'is syaitan, perbedaan antara walinya Allah dengan walinya setan. Iya. Maka Allah akan menyebutkan beberapa ciri-ciri wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak tertipu. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-62, Allah menyebutkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya awliya Allah, wali-walinya Allah, la khawfun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut kepada mereka, walahum yahzanun, tidak pula bersedih. Tsumma bayyanahum, kemudian Allah jelaskan, alladzina aman wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini di antara ciri-ciri walinya Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, ini ciri walinya Allah. Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa kanu, dan mereka itu yattaqun, mereka itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haulaihum awliya'ullah, mereka itulah wali-walinya Allah. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa, itu mereka orang yang mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yaitu mereka yang mengumpulkan antara keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bainal ilmin nafi' wal amali salih, di antara ciri walinya Allah adalah yang terkumpul padanya ilmu nafi', ilmu yang dibangun di atas Alkitab dan mengamalkannya. Ini di antara mereka, di antara ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala. Haulaihum awliya'ullah, mereka itulah wali-walinya Allah, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, Selanjutnya kata beliau, laisa aliyaullahi man kharaja an syar'illahi wa ghayyaratin Allah. Bukan termasuk wali-walinya Allah orang yang keluar dari syariatnya Allah dan merubah-rubah agama Allah. Ini bukan walinya Allah. Wada'a ila ibadatil qubur. Bukan walinya Allah pula yang mengajak manusia untuk beribadah kepada kuburan-kuburan. Wal adrihah, tempat-tempat peninggalan dan yang sejenisnya. Maka orang yang seperti ini yang mengajak untuk beribadah kepada kuburan-kuburan dan yang semisalnya, hadza waliyus syaitan. Inilah walinya syaitan. Walaisal waliyu huwa sahir wal kahin. Bukan pula yang namanya wali itu mereka tukang sihir dan dukun. Al khurafi alladhi yudhiru linnasi mahariqa sihriyah. Itu mereka orang-orang ahlul khurafat yang berusaha menampakkan di hadapan manusia kemampuan-kemampuan di luar batas kemampuan manusia dengan menyebutkan ini merupakan karomah dan seterusnya. Inilah wali-walinya Allah, harus dibedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Di antara ayat yang menjelaskan tentang ciri walinya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh yang pertama di dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah menyatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian itu mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Di antara ciri Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka orang yang cinta kepada Allah. Ya. Ini di antara ciri wali Allah. Adalah mereka orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah disebutkan oleh para ulama tentang tanda seorang itu cinta dan dicintai oleh Allah. Tanda seorang itu cinta kepada Allah dijelaskan oleh para ulama adalah, tanda seorang itu cinta kepada Allah adalah mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Tanda seorang cinta kepada Allah mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Allah menyatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah oleh kalian aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka ayat ini dikatakan oleh para ulama yusamma atau tusamma ayatul mihnah, disebut sebagai ayatul mihnah, yaitu ayat untuk ujian orang-orang yang mengaku mencintai Allah. Apakah hanya pengakuan dengan lisannya atau dia akan mewujudkan dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri yang pertama, seorang itu cinta kepada Allah adalah mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ciri yang kedua Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Allah menyebutkan beberapa sifat orang-orang yang mencintai Allah. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, keluar dari agamanya, meninggalkan tauhid dan sunnah, niscaya Allah akan mendatangkan dengan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Nah, di sini akan disebutkan beberapa ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah. Kalau tadi di dalam surat Al-Maidah, ciri-cirinya mengikuti ajaran Rasul. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, mengikuti ajaran Rasul. Nah, di dalam surat Al-Maidah ini Allah menyebutkan beberapa ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Apa itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, adzillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumat talaim. Di sini ada beberapa sifat orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Utsaimin al-wasful awal. Sifat yang pertama, orang yang mencintai Allah, annahum adzillatun alal mu'minin, mereka itu memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini yang pertama. Yang kedua, a'izzatun alal kafirin, itu memiliki sifat tegas kepada orang-orang kafir. Kemudian sifat yang ketiga, annahum yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah. Dan sifat yang keempat, mereka itu tidak merasa takut menghadapi celaan orang-orang yang mencelanya. Ini ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Ya. Jadi yang pertama, ciri orang yang mencintai Allah itu mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memiliki sifat lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Yang ketiga, mereka itu memiliki sifat tegas kepada orang-orang kafir. Yang keempat, berjihad di jalan Allah. Dan yang kelima, mereka itu tidak takut di dalam menghadapi celaan orang-orang yang mencelanya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala yakhafun, mereka tidak memiliki rasa takut laumat talaim, terhadap celaan orang-orang yang mencelanya. Barakallahu fikum. Ini tanda seorang itu mencintai Allah. Kita kembali kepada pembahasan di antara tanda atau ciri-ciri wali Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu adalah mencintai Allah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan, mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'il ibadah, kecintaan kepada Allah merupakan jenis ibadah yang sangat a'zam, merupakan jenis ibadah yang sangat besar. Itu adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia a'zamu anwa'il ibadah, bentuk ibadah yang sangat besar. Kemudian kata beliau, wa alamatu mahabbatillah, dan di antara tanda seorang itu cinta kepada Allah, ittiba'ur rasul, mengikuti jalannya Rasul. Falladzi la yattabi'ur rasula, dan orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul, laisa waliyan lillah, berarti itu bukan walinya Allah. Ini orang yang tidak mau mengikuti jalannya Rasul. Walaupun mereka mengaku dirinya, kami adalah wali Allah, tapi dia tidak mau mengikuti jalannya Rasul, justru melakukan perkara-perkara bid'ah, ketahuilah orang tersebut laisa waliyan lillah, bukan walinya Allah. Barakallahu fikum. Wala yuhibbullah, Allah juga tidak mencintainya. Kemudian beliau menyebutkan keyakinan tentang wali bagi mereka orang-orang ahlul khurafat, orang-orang yang menyimpang. Kalau menurut ahlus sunnah, wali Allah mereka orang-orang yang mencintai Allah. Tandanya sudah kita bahas tadi, tanda orang yang mencintai Allah. Adapun wali menurut mereka orang-orang ahlul khurafat, wa haula'il mukharrifun yaqulun. Adapun orang-orang yang menyimpang ahlul khurafat dan yang semisalnya, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'ati rasul. Perhatikan wali menurut mereka, tidaklah seorang itu menjadi wali bagi Allah kecuali dengan syarat dia harus keluar dari ketaatan kepada Rasul. Ini wali menurut mereka. Sehingga mereka membahasakan wali itu adalah yang bebas dari syariatnya Allah. Sehingga ada di antara mereka wali-wali di kalangan sufi tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tatkala ditanya, di mana kiai fulan, syekh fulan? Oh, enggak sholat, dia walinya Allah. Atau sedang di kamar mereka mengatakan sholatnya para wali itu langsung di Mekah, ya. Padahal dia sedang duduk atau tidur di kamar. Ini keyakinan wali menurut mereka yang keluar dari syariatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hum indahum wilayah fil khuruji an sunnati Rasul wal i'timadu 'alal khurafat wal bid'ah. Ya. Nah, wali menurut mereka sekali lagi adalah yang keluar dari syariatnya Rasul dan mereka bersandar kepada al khurafat, cerita-cerita dongeng dan perkara-perkara bid'ah. Inilah wali menurut mereka. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasul, mengatakan kami seorang wali. Dan mereka mengatakan kami sudah tidak lagi mengikuti ajaran Rasul, tapi kami langsung memiliki hubungan khusus dengan Allah. Sebagaimana Syekh Shalih Fauzan menyebutkan, hum yakulun, wali-walinya ahlul bid'ah, mereka mengatakan nahnu na'budullaha li'annana nuhibbuh la na'buduhu khaufan min narihi wala tama'an fi jannatihi wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Mereka mengatakan, wali-wali ahlul bid'ah yang mengaku dirinya walinya Allah padahal hakikatnya walinya syaitan, kami beribadah kepada Allah dikarenakan kami mencintainya, bukan karena kami takut terhadap nerakanya Allah, bukan pula mengharapkan surganya. Ini yang mereka ucapkan. Barakallahu fikum. Sehingga kata saya, bagaimana membantah ucapan mereka orang-orang ahlul bid'ah? Fayuqalu lahum, maka kita katakan kepada mereka, tuhibbuna ala tariqatin man, kamu mencintai Allah mengikuti tata caranya siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqatu rasul au ala tariqati ghairihi? Apakah engkau mencintai Allah mengikuti jalannya Rasul atau mengikuti jalan yang lainnya? Ya. Maka kata beliau, innahu la yuhibbullaha illa man ittaba'a rasul. Sesungguhnya tidaklah mencintai Allah kecuali mengikuti jalannya Rasul. Kata beliau, wa hadha huwal fasil baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Inilah di antara perbedaan antara wali Allah dan walinya setan. Walinya Allah itu mengikuti jalannya Rasul, adapun walinya setan meninggalkan syariat yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Di antara tanda wali-walinya Allah mereka adalah mencintai Allah dengan diwujudkan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa ayatun fil Maidah. Ayat yang berikutnya yang menjelaskan ciri walinya Allah di dalam surat Al-Maidah yang ke-54. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmat lain. Iya. Ayat di dalam surat Al-Maidah yang tadi kita baca, Allah menyebutkan, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian, meninggalkan agamanya, meninggalkan tauhid was sunnah, maka di sini terdapat pelajaran besar untuk kita. Tatkala kita mengikuti dakwah ahlus sunnah, ketahuilah yang butuh kepada dakwah itu kita, bukan dakwah yang membutuhkan kita. Kalau seandainya manusia itu meninggalkan dakwah, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah, Allah menyatakan fasawfa niscaya Allah akan menggantikan dengan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Ketahuilah, tatkala kita berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, kita yang butuh kepada Al-Kitab wa Sunnah, kita yang mendapatkan keberuntungan. Bukan artinya Allah membutuhkan kita. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Barakallahu fikum. Allah itu apa? Ghaniyun, maha kaya, tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Seandainya seluruh penduduk bumi mereka itu kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah, kerajaan Allah sedikit pun. Sehingga Allah sebutkan, tatkala mereka meninggalkan agama Allah, keluar dari Islam, kembali murtad, Allah nyatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, niscaya Allah akan menggantikan dengan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka juga cinta kepada Allah. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum kita beranggapan kalau kita keluar dari dakwah, kembali murtad, kembali meninggalkan sunnah, kembali berbuat bid'ah, Allah yang rugi. Lah, Allah tidak akan rugi. Justru Allah akan mendatangkan kaum yang lebih baik dari kita. Barakallahu fikum. Kemudian kata Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah, hadhihi sifatu awliyaillah, inilah sifat-sifat walinya Allah. Annahum, bahwasanya mereka itu, yuhibbunallaha wa yuhibbuhumullah, mereka cinta kepada Allah, Allah juga cinta kepada mereka. Wa yakunun, sehingga mereka memiliki sifat adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin, yaitu mereka memiliki sifat cinta kepada orang-orang yang beriman. Ya, cinta kepada orang-orang yang beriman. Wa fihim bughdun wa bara'atun minal musyrikin. Dan juga orang yang cinta kepada Allah itu memiliki sifat benci dan memusuhi serta berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Benci dan memusuhi serta berlepas diri dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin. Inilah wali-walinya Allah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku itu berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi. Kemudian ayat yang berikutnya yang menyebutkan tanda-tanda walinya Allah, wa ayatun fi surati Yunus, yaitu ayat di dalam surat Yunus ayat yang ke-62 sampai 63. Di dalam surat Yunus ayat tersebut menjelaskan tentang tanda-tanda walinya Allah. Allah menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina aman wa kanu yattaqun. Ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak memiliki rasa takut kepada mereka, kepada musuh-musuh Allah, tidak pula mereka bersedih. Inilah wali-walinya Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak memiliki rasa takut kepada musuh-musuhnya Allah. Wa lahum yahzanun. Dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini, barakallahu fikum, di dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya di antara ciri walinya Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka orang-orang yang menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya karena takut terhadap azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah, kata beliau, fa anta ta'khudhu min hadhil ayati thalath sifata awliya'illah. Hendaklah engkau memperhatikan tiga ayat ini yang menjelaskan tentang ciri-ciri walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, wal ayatu thaniya fi suratil ma'idah, di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54, dan yang ketiga adalah di dalam surat Yunus yang di situ terdapat beberapa sifat-sifat walinya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka tidak memiliki rasa takut kepada orang-orang kafir, juga mereka beriman serta bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita perhatikan atau fahami baik-baik sebelum kita melihat syubhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah tatkala menjelaskan atau memahami tentang wali-walinya Allah. Di antaranya tadi yang sudah kita singgung di depan, mereka ahlul bid'ah menganggap wali Allah itu adalah mereka yang keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sudah terbantah tadi di dalam surat Ali Imran, perintah supaya kita benar-benar mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, wa summa sara al-amru 'inda akthar man yadda'i al-ilma wa annahu min hudati khalqi wa hufadhi syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihim min tarki tiba'i rusuli wa man tabi'ahum falaysa minhum. Kemudian perkara yang sangat menyedihkan, menjadilah yang namanya wali menurut mereka orang yang mengaku dirinya berilmu dan mengaku dirinya para dai, mengaku dirinya sebagai penjaga syariat. Mereka memahami bahwasanya yang namanya wali itu harus meninggalkan ajaran Rasul. Sehingga kata beliau, wa man tabi'ahum, orang yang masih mengikuti ajarannya Rasul, falaysa minhum, berarti itu bukan walinya Allah. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Ini menurut mereka, menurut orang-orang ahlul bid'ah. Jadi wali itu adalah yang keluar dari syariatnya Rasul. Kalau ada orang masih mengikuti syariatnya Rasul, oh ini tingkatannya belum sampai wali, kata mereka. Barakallahu fikum, ini syubhat yang dimunculkan al-mubtadi'in. Yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Jadi wali sekali lagi menurut mereka orang yang keluar dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang masih mengikuti ajaran Rasul, kata mereka itu belum sampai tingkatan wali. Walaisa minhum atau walaisa biwaliin, itu bukan wali yang masih mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Inilah syubhat kebatilan yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah wa dhalal. Ya. Syubhat yang dimunculkan oleh ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat tentang wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang senantiasa istiqamah di atas jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita semua min awliyaillah, termasuk wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.